إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihil katsirah la tuhsa. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak tak terhitung. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, masih diberi sisa umur untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan menjadi amalan yang lebih saleh di sisa kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kehidupan dan penghidupan. Kita masih diberi pakaian, kita masih diberi kemampuan untuk makan, kita masih diberi naungan, rumah dan tempat tinggal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita masih beramal, masih bisa berbuat, masih bisa berbicara, masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dengarkan bisikan-bisikan syaitan. Maka jangan gubris bisikan-bisikan iblis dan anak buahnya yang selalu membayang-bayangkan kemiskinan, selalu membayang-bayangkan kefakiran, selalu membayang-bayangkan kesusahan, selalu dan selalu. Karena memang iblis la'anatullah alaih dan anak buahnya tidak ingin kita bersyukur. Tidak ingin kita berkata alhamdulillah ala ni'amihil kathira. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana tipu daya iblis ini. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan selalu menjanjikan kefakiran, kekurangan, kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan, dan terus begitu syaitan. wa ya'murukum bil fakhsya, dan kemudian menyuruh untuk berbuat dosa. Percuma, lakukan saja ini, lakukan saja itu. Dibisikkan untuk memerintahkan atau melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa, hal-hal yang keji, hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya, wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Kata Allah, adapun Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan, menjanjikan ampunan dan fadilahnya. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mereka tahu ayat ini, kalau saja sekian banyak manusia tahu ayat ini, niscaya mereka enggak akan ditimpa stres, enggak akan ditimpa kegilaan, junun. Ikhwan fiddin azakumullah. Karena mereka tahu bahwa itu hanya bayang-bayang. Karena mereka tahu kalau kita mengikuti perintah Allah, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan fadilah, Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seberapapun miskinnya kita, masih bisa makan, masih bisa bernaung, masih bisa berpakaian. Seberapapun sengsaranya kita, kita masih bisa mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi, Rabbi, fawadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Masih bisa berbicara, masih bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lawanlah godaan syaitan tadi dengan yang namanya at-tawakkal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian memang beriman kepada Allah, maka hendaklah menggantungkan segala urusannya kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim adalah bertawakal kepadanya, bergantung kepada Allah, menyerahkan urusannya kepadanya. Maka Allah katakan, in kuntum amantum, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alayhi tawakkalu, hendaklah kalian bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Para anbiya diuji oleh Allah dengan perkara yang lebih berat dan lebih dahsyat. Inna ashadda bala'an, sesungguhnya bala yang paling berat, ujian yang paling berat adalah para anbiya. Thummal amsal, thummal amsal. Makna thummal amsal adalah yang semiripnya, yang semiripnya. Semakin kita mengikuti sunnah, semakin kita menjalani ajaran Rasulullah, semakin berat ujiannya, semakin berat beban-bebannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi lihatlah bagaimana Ya'qub ketika kehilangan anaknya Yusuf, menangis-menangis, tetapi dia adukan kepada Allah segala urusannya dan menyatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku serahkan kesedihanku, aku adukan kesengsaraanku kepada Allah, yakni tidak kepada manusia, tidak kepada halayak ramai, tidak dibeberkan di status-status, tidak dibeberkan kepada orang-orang yang tak berkait. Bahkan nas'alullah salama wal afiyah, bisa jadi sebagian mereka justru menyatakan rasain, malah menyatakan puas. Na'udzubillah. Bukan mereka tempat kita mengadu, Bukan manusia tempat kita bertawakal dan mengadukan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid la ilaha illallah di musim haji dari kemah ke kemah. Di belakangnya seorang tokoh kafir musyrik menyatakan jangan percaya dia dusta, jangan percaya dia kadzab, jangan percaya dia gila dan seterusnya dan seterusnya. Ditolak di negerinya. Beliau ke Taif mendakwahkan la ilaha illallah, tetapi bukan mendapatkan sambutan lebih baik, bahkan lebih jelek. Dilempari dengan batu dan berdarah. Maka yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama dengan saudaranya. Sama dengan saudaranya Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah ilaika ashku bathi wa huzni. Ya Allah kepadamulah aku mengadu kesusahanku. Kepadamulah aku mengadu kesengsaraanku. Tetapi ada tambahan kalimat penting dari beliau alaihi salatu wassalam. Fa in lam takun bi ghadabun fala ubali. Tetapi kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Ini seberat apapun, yang penting Allah jangan marah. Fa in lam takun bi ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Yang dipikirkan jangan sampai Allah marah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim, dan terhadap Rabb mereka mereka bertawakal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengucapkan ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ibrahim alaihis salam diancam oleh kaumnya dan kaumnya menyatakan harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, bakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan kalian kalau kalian memang mau melakukannya. Maka Ibrahim alaihis salam juga mengucapkan kalimat yang menunjukkan tawakal. Ikhwan ibn na'azakumullah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika diancam dengan ancaman yang hampir sama, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul menyerang kalian, takutlah kalian. Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, tempat kami bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah yang menakdirkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Ibrahim benar-benar dibakar, Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bisa menjadikan api yang membakar menjadi dingin. Allah bisa menakdirkan api yang panas menjadi api yang menyejukkan. Mengapa kita putus asa untuk bertawakal pada Allah? Mengapa kita putus asa untuk meminta dan berdoa kepada Allah? Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan di ayat lainnya tentang syaitan dan tipu dayanya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka jangan takut pada mereka. Wa khafuni, kata Allah, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang yang tegar, jadilah seorang yang kokoh. Dan tidak mungkin seorang bisa tegar, bisa kokoh tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang pun bisa berdiri tegar dengan hempasan-hempasan ujian berat kecuali dengan kesabaran. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kata Luqman kepada anaknya, inna dhalika min azmil umur, itu menunjukkan kalau engkau memiliki azmil umur, ketegaran dalam segala urusan. Kesabaran dan ketegaran tidak akan terpisah. Mereka yang tidak memiliki tawakkul dan tidak memiliki kesabaran rapuh, mudah pecah, mudah hancur fi awwali wahla, di awal godaan pertama yang paling ringan sekalipun dia akan runtuh dan akan berkata, aku tidak peduli dengan Islam-Islaman karena kesengsaraannya, aku tidak peduli dengan ayat, dengan hadis. Tiba-tiba berpaling murtad, kafir, hanya karena keberatan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah berkali-kali berbicara tentang takut hendaklah hanya kepada Allah. Disebutkan tadi dengan ayat fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut pada mereka tapi takutlah kepadaku. Di ayat lain Allah katakan ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Dan Allah menjanjikan waliman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, maka jannahlah tempat kembalinya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Rabbnya akan mendapatkan dua jannah. Bukan satu jannah, jannatan. Dan Allah juga mensifati mereka-mereka yang masuk jannah lebih dulu. Yaitu mereka-mereka yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Mereka-mereka yang wajahnya seperti bulan purnama. Sifat mereka adalah wahum min khasyati rabbihi musfiqun. Mereka terhadap kedudukan Allah takut, musfiqun, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kalian takut pada manusia, takutlah kepadaku. Wa iyaya farhabun, kepadakulah, kata Allah, hendaklah kalian kembali, hendaklah kalian takut. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sehingga gagal total kaum musyrikin ketika mengancam Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Kata Allah, Allah kisahkan, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Fazaduhum imana, justru bertambah imannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, tempat kami bergantung kepadanya. Apa akibatnya? Apa balasannya? Fanqalabu bi ni'matin min Allah, mereka kembali mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan fadilah dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak tertimpa kejelekan, karena kejelekan tadi masih bayangan, masih ancaman, masih bisikan, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begitu, nanti kamu akan begini, itu masih bayangan, jangan dipedulikan. Tawakal ala Allah, tawakal sebelum datangnya, sabar ketika sudah datang, dan bersyukur ketika telah lewat. Tiga perkara ini barakallahu fikum adalah obat melawan stres. Tawakal sebelum kejadian, sabar ketika terjadi, dan syukur setelah lewat. Alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah aqulu قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته